yang ada pada diri imam, yang mana sesuatu tersebut, sesuatu yang membatalkan menurut madhabnya seorang makmum yang di belakangnya. Jadi boleh makmum dengan imam sholat berjamaah padahal madhab mereka berbeda. Hukumnya boleh, tapi itu pun dihukumi makruh. Hukumnya dimakar. Ditinggalkan, jangan bermakmum dengan imam yang berbeda madhab. Ya, karena kedudukannya nanti berbeda. Syarat-syaratnya berbeda. Menurut madhab ini, menurut itu tidak membatalkan. Tapi menurut makmum yang beda madhab, itu suatu kan. Atau sebaliknya. Jadi makruh seseorang berjamaah dengan imam yang berbeda madhab. Ya. Ini makruh yang dikatakan oleh Ibn Hajar termasuk. Ya. Inda Ibn Hajar, hukumnya makruh. Wahwal mu'tamad. Dan itu adalah yang mu'tamad. Dan jika misalnya terjadi sholat berjamaah antara makmum dan imamnya berbeda madhab, imam melakukan sesuatu yang membatalkan menurut makmum, tapi tidak membatalkan menurut imam. Tadi dicontohkan. Seperti meninggalkan bismillah. Imam tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Menurut makmum yang mazhabnya Imam Syafi'i, hukumnya apa? Batal. Tapi menurut imam yang bermazhab Hanafi, tidak batal. Karena mazhab Imam Abu Hanifah, bismillah itu bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Begitu juga mazhab Imam Malik, bismillah bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bismillah termasuk bagian daripada Fatihah. Cuma Imam Syafi'i bismillah suaranya dikeraskan. Imam Ahmad suaranya dipelankan. Jadi kalau menurut akidah makmum, mazhab makmum ketika itu imamnya batal. Tapi menurut imam itu sendiri, sholatnya tidak batal. Jadi, apakah yang dilihat adalahnya makmum? Apa yang dilihat mazhabnya? Mazhabnya imam, berarti sholatnya sah. Karena mazhab imam mengatakan itu tidak masalah. Bismillah tidak wajib. Tapi kalau dilihat si mazhabnya makmum, maka itu suatu yang batalkan. Dan kita sudah bahas kemarin. Termasuk wajib makmum niat mufaraqah kalau imam melakukan sesuatu yang membatalkan. Tidak boleh diikuti. Kalau diikuti, akhirnya jadi batal juga sholatnya makmum. Nah, apakah yang dianggap adalah akidah atau madhab makmum, apa sebaliknya madhab imam? Ada khilaf. Ada khilaf bainal ulama. Yang tidak lain mereka Syafi'iyah semuanya. Di antara mereka ada yang mengatakan al-ibrah bi mazhabil imam. Maka yang jadi patokan adalah mazhab. Dan termasuk di antaranya yang berpendapat seperti ini adalah Imam Al-Ghaffal. Jadi menurut beliau, contoh yang tadi itu tidak masalah. Hukum sholatnya sah. Tapi menurut kebanyakan ulama Syafi'i, al-ibrah bi madhabil makmum sebaliknya. Yang jadi patokan dikembalikan kepada mazhabnya makmum. Jadi kalau mazhab makmum imam dianggap sholatnya batal, maka imam dianggap sholatnya tidak boleh diikuti. Termasuk diantaranya, jika menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Termasuk menyentuh istrinya. Ketika itu, mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, tidak batal. Tapi menurut mazhab Syafi'i, batal. Gimana hukumnya? Nah ini, kalau kita katakan patokannya mazhabnya makmum, maka sholatnya imam batal, dihukumi batal, dan kita tidak boleh mengikuti. Kalau kita mengikuti, kita pun juga sholatnya akan batal. Dan itu yang amat. Kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan al-ibrah Gimana? Dan juga akan hukumnya sebaliknya. Kalau imamnya melakukan sesuatu yang batal menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, tapi tidak batal menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Seperti apa? Seperti al-fasad. Al-hijama atau al-fasad. Candu. Mengambil darah dari tubuhnya. Itu membatalkan wudu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi tidak membatalkan wudu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Tidak ada. Di antara yang membatalkan wudu adalah candu, tidak ada. Ya kan? Tapi mazhab Imam Abu Hanifah itu membatalkan. Sehingga tidak boleh setelahnya untuk sholat. Sah, menurut mazhabnya Imam. Begitu juga kalau ketawa. Ketawa membatalkan wudu. Ketawa dalam sholat. Tapi kalau ketawa di luar sholat, enggak. Ketawa di dalam sholat membatalkan wudu menurut siapa? Menurut Imam Hanif. Berarti menurut Imam Syafi'i, enggak membatalkan wudu. Ya. Madhab Syafi'i, ketawa enggak membatalkan. Selama tidak mengeluarkan dua huruf. Kecuali ketawa sampai mengeluarkan dua huruf. Jadi kalau tidak mengeluarkan dua huruf, Imam Syafi'i di waktu sholat ketawa tidak masalah. Wudunya tidak batal. Tapi mazhab Abu Hanifah butuh wudunya batal. Dan matis kalau wudunya batal, sholatnya juga batal. Anggaplah misalnya imamnya Hanafi. Dan imamnya ketawa di waktu sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Sholatnya makmum. Kita tanya sholatnya makmum. Hah? Nah, kalau kita katakan al-ibra bi madhhabil imam, maka sholatnya batal kalau ngikuti. Tapi kalau al-ibra bi madhhabil makmum, sholatnya tidak batal. Wahuwa tamat. Dan itu yang mu tamat. Jadi tidak batal ketika itu. Walaupun menurut mazhabnya imam, sholatnya dia dianggap batal. Tapi tidak masalah menurut mazhab Syafi'i. Rahabani. Jadi itu yang mu'tamad bahwasanya al-ibrah bi mazhabil ma'mum la bi mazhabil imam, walaupun sebenarnya juga ada khilaf bainal ulama Syafi'i sendiri. Nah, kalau begitu apa yang kita sebutkan tadi, ketika imamnya bermazhab Hanafi dan imamnya tidak membaca bismillah, atau imamnya juga tadi dikatakan tidak i'tidal. Karena menurut mazhab Abu Hanifah, i'tidal tidak rukun. I'tidal tidak wajib. Maka ketika itu sholatnya makmum, hukumnya gimana? Hah? Sholatnya batal apa tidak batal? Sholat batal. Karena al-ibrah yang mu'tamad di mazhabil makmum. Cuma, di sini contoh yang tadi yang kita baca, itu masalahnya imamnya itu raja. Yang andai kata, kita katakan al-ibrah bil makmum, itu batal menurut mazhabnya makmum. Berarti harus niat. Kalau niat mufarakah, dan raja itu marah apa enggak? Marah. Nah, kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, tadi dikatakan Ibn Hajar mengatakan tidak batal masalah. Dikatakan al-haytami, dikatakan juga al-makki, dikatakan juga al-misqal. Al-haytam aslinya pernah tinggal juga di Mekah boleh juga dikatakan Hajar Al-Haytami. Ada Ibn Hajar Al-Asqalani, itu ulama hadis. Kalau Ibn Al-Haytami, ulama fikami Al-Bakki juga boleh dikatakan. Jadi seorang yang tinggal 4 tahun lebih di kota boleh mengambil nisbah. Jadi kalau kalian tinggal di Hadramaut, Hadrami. Di Makkah, Makki. Di Madinah, Al-Madani. Kalau di Raci, Ar-Raci. Pulang, boleh kalian punya gelar Ar-Raci. Karena tinggal 4 tahun lah. Jadi kalau di bawah 4 tahun tidak boleh. Di Hadramaut cuma 3 tahun. Tidak boleh dia nanti katakan Al-Hadrami. Tidak boleh. Harus minimal 4. Kalau di Raci cuma 3 tahun. Tidak boleh. Jadi tadi kita teruskan. Tentang siapa? Ibn Hajar ya. Yang mana? Di situ ketika mukim di Mekah. Dia sholatnya di Masjidil Haram. Dan dia tidak menjadi imam. Imamnya mazhab mereka. Yang mereka mazhabnya ketika itu kebanyakan adalah mazhab Ahmad bin Hanbal. Jadi imamnya berbeda mazhab. Tapi Ibn Hajar sholat di Masjidil Haram bermakmum dengan imam yang berbeda mazhab. Padahal menurut beliau sendiri hukumnya makruh. Oleh karena itu ketika ditanya, ente ini katakan makruh. Tapi ente sendiri. Zalikal fatwa wa hadzal amal. Itu fatwa ana. Tapi ini amal ana yang ana pilih. Jadi tidak diharuskan seseorang mengamalkan sesuatu yang itu, terutama jika dikhawatirkan fitnah. Ibn Hajar ulama terkemuka. Kalau dia menolak untuk sholat bermakmum dengan masjid imam Masjidil Haram, dikhawatirkan fitnah. Ya, oleh karena itu dikatakan di sini. Andai kata seorang Hanafi menjadi imam untuk imam seseorang yang bermadzhab Syafi'i. Meninggalkan kewajiban bismillah itu dalam takmum inda khawfil fitnah. Khawatirkan fitnah. Tapi kalau keadaannya normal tidak di, maka hukumnya bah. Batal kana al-ibrah bimadhabil makmum. Wa qala ramli batalat sholatul makmum as-syafi'i mutlaqan. Tapi Imam Ramli mengatakan sholat makmum yang bermadhab Syafi'i itu batal sholatnya mutlaqan ataupun inda khawfil fitnah. Tidak dikecualikan karena al-ibrah bimadhabil makmum. Yang kelima. Loqama imamuhu li ziyadah. Ada kata imamnya dia berdiri untuk rokaat yang lebih. Sholat duhur misalnya 4 rokaat tapi dia berdiri untuk rokaat yang ke. Ini sering terjadi kan. Sering imamnya lebih rokaatnya. Sehingga kadang-kadang makmumnya juga bingung. Apa ngikuti? Apa nunggu? Jadi ada yang ngikuti. Ngikut imam itu. Ada yang nunggu. Ada yang bingung. Sudah berdiri, duduk lagi. Karena paham. Hukumnya gimana? Jadi hukumnya semestinya gimana? Hukumnya. Ya hukumnya harus menunggu. Di waktu duduk. Tidak boleh ngikuti imam ketika itu. Kenapa? Karena imamnya melakukan sesuatu yang batal menurut makmum. Dan tidak boleh diikuti. Tapi tidak boleh, tidak wajib niat mufarokoh. Padahal kan kita sebutkan kemarin. Bahwasanya jika melihat daripada sholatnya imam itu suatu yang membatalkan. Maka hukumnya wajib niat mufarokoh. Tapi di sini tidak wajib niat mufarokoh. Karena kita husnudzon. Karena mungkin imamnya lupa. Itu kan yang batal kalau sengaja berdiri. Padahal dia tahu rokaatnya sudah cukup 4 rokaat. Tapi dia ingin nambah karena banyak dosanya. Misalnya. Jadi itulah yang sengaja. Itu yang membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja. Dan batal sholatnya. Cuma makmum tidak boleh ngikuti. Nunggu di waktu sah. Ini yang disebutkan di sini. Muhliziyah. Misatin. Kalau itu 4 rokaat, maka nambah rokaat kelima. Kalau itu 3 rokaat, maka nambah rokaat ke. Walau sahwan. Walaupun imamnya itu melakukan lupa. Lam yajus lahu mutaba'atuhu. Maka tidak boleh mengikutinya. Walau masbukon. Walaupun makmumnya adalah masbuk yang kurang satu rakaat atau lebih. Jadi walaupun masbuk, ngikuti anak juga kurang kok. Ya kan? Enggak boleh tetap. Walaupun dia memang rakaatnya kurang, tetap harus nunggu imam di tasyahud. Atau niat mufaraqah. Boleh niat mufaraqah. Niat mufaraqah kalau mau, habis itu salam. Kalau dia mau neruskan jamaahnya, enggak masalah nunggu di waktu tasyahud sampai imam duduk lagi. Salah imam salam, baru dia ikut salam. Walau masbukon, ausakan fi rak'ah. Atau walaupun makmumnya syak. Makmumnya, apa rakaat makmum itu kurang apa enggak? Apa yang betul anak apa imam? Ini kadang sering. Jadi kalau ragu, enggak boleh. Kalau dia ragu rakaat anak pas apa kurang pas, tetap harus nung. Bal yufariku. Tapi akan tetapi hendaknya yang dia lakukan adalah yufarikuhu. Pisah dengannya. Niat salim. Dan kemudian jangan salam sebelum niat. Kalau dia salam dulu padahal belum niat mufaraqah dalam hatinya, maka hukum salatnya ba. Au yantadiruhu alal mu'tamad, atau dia menunggu imam tersebut menurut pendapat yang mu'tamad. Wa muqabiluhu yang mukabilu tamat, sebaliknya pendapat yang muktamad adalah la yajus lahul intidar, tidak boleh dia menunggu. Kama nasa alaihi Ibn Hajar fi fatawihi, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar di dalam fatwanya, tidak boleh nunggu, tapi dia harus niat mufa. Ini pendapat yang bukan muktamad, tapi pendapat yang muktamad boleh juga dia menunggu. Fa'in taba'ahu, bagaimana kalau makmum tersebut terus mengikuti gan imamnya, ikut juga bangun, melaksanakan rokaat yang lebih. Batalat sholat, maka akan menjadi batal sholatnya. Li tala'ubihi, karena dia dianggap bermain mah, sudah tahu itu rokaat yang lebih, masih mengikuti. Wa mahalluhu, ingkanal makmumu aliman biziyada. Dan hukum itu berlaku. Jika makmum itu tahu kalau itu rokaat, kan makmumnya tidak tahu. Kok bisa tidak tahu makmumnya? Ya. Karena apa? Karena mungkin dia datangnya bukan dari awal. Di tengah-tengah sholat. Atau mungkin rokaat terakhir lah. Dia baru datang dan bergabung dalam sholat berjamaah tersebut. Berarti kan dia tidak tahu apa kurang atau lebih. Karena dia tidak tahu itu rokaat keberapa ketika itu. Jadi ketika imam berdiri untuk rokaat yang 5, dia tidak tahu. Dia ikuti. Hukum sholatnya makmum tidak batal. Loh, katanya tadi batal kalau mengikuti. Kalau tahu. Kalau tidak tahu, tidak. Ya, idza kana al-ma'mum aliman bi ziyada fa in kana jahilan biha, kalau makmumnya tidak tahu biha bi ziyada wa tabahu fiha, karena tidak tahu dia mengikuti. Lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholat. Wahusibat lahu tilka rokaat, dan dianggap rokaat yang di situ dia mengikuti imamnya dianggap rokaat bagi makmum. Jadi kalau tadi makmum tadi itu rokaat terakhir bergabungnya, berarti kurang 3 rokaat kan? Berarti dia ketika mengikuti imam dianggap mendapatkan 1 rokaat, berarti 2, tinggal nambah 2 rokaat. Kalau dia tidak tahu ya, kalau itu adalah rokaat yang lebih. Kalau tahu, batal. Ini artinya, husibat lahu tilka rokaat. Idza kana masbukan, seperti tadi masbuk. Li'udzrihi, karena dia ma'zur, tak tahu. Wa illam tuhsab lil imam. Walaupun rokaat itu sebenarnya tidak dianggap bagi imam, karena rokaat yang lebih. Qamal imamu ba'da sajdatil ula. Imam berdiri setelah sujud yang pertama. Imam berdiri setelah sujud pertama. Mestinya imam berdiri setelah sujud kedua. Ini baru sujud pertama berdiri. Merasa kebanyakan paha. Tadi kekurangan. Jadi karena merasa kebanyakan pahala, imamnya sujud pertama langsung berdiri. Tidak mau sujud 2 kali, males. Kalau sengaja seperti itu, maka hukumnya kalau lupa, bagi yang makmum yang menjadi makmumnya ketika itu sama seperti tadi, boleh atau dia harus. Harus apa? Harus menunggu di mana? Hah? Di waktu sujud. Sujud apa? Julus baina sajdatain. Tidak boleh nunggu julus baina sajdatain. Karena julus baina sajdatain rukun ghasir. Kalau lama nunggu di situ, sholatnya jadi batal. Karena memanjangkan julus baina. Jadi nunggunya di waktu sujud kedua. Tidak dikatakan sujud pertama, karena dia tidak tahu ketika bangun, imamnya ternyata berdiri. Dikira imamnya duduk. Nah, ini yang dikatakan sini. Qamal imam ba'da sajdatil ula inta dahur ma'um fis sujud. Sujud. Atau kalau dia tahu, ketika sujud pertama imamnya berdiri, langsung tahu. Imamnya berdiri tanpa duduk. Boleh menunggu di sujud pertama. Jadi antara sujud pertama atau kedua. Tidak boleh nunggu julus baina. Tidak boleh. La'allahu yatazakkar. Nunggu terus. Siapa tahu dia ingat. Imamnya la fil julus baina sajdatain kama guna. Tidak boleh nunggu di waktu julus baina sajdatain. Kenapa? Li'annahu ruknun qasir. Tidak boleh dipanjangkan. Au farakahu. Atau dia boleh niat bahwa aulahuna. Dan itu niat mufarakah lebih utama. Lebih utama. Seperti yang tadi juga kita katakan, lebih utama niat mufarakah kalau imamnya bangun rakaat kelima. Kenapa? Karena ada pendapat yang lain mengatakan hukumnya tidak boleh menunggu imam, harus niat mufarakah. Jadi keluar daripada khilaf lebih baik daripada nunggu imam, tapi ada pendapat yang mengatakan kalau nunggu nanti jadi batal. Wala tajus mutaba'atu, dan tidak boleh mengikutinya. Tidak boleh ikut berdiri padahal masih sujud kali. Walau tasimamu fisali satir rubaiyati. Dan andai kata imam melaksanakan tasahud. Fisali satir rubaiyati. Apa artinya? Fisali sati di rokaat ketiga. Ar-rubaiyati, sholat yang empat rokaat. Anggaplah sholat duhur. Sholat empat rokaat. Di waktu rokaat ketiga, imamnya tasahud. Padahal kan rokaat ketiga tidak ada tasahud. Iya, kalau sholat maghrib. Rokaat ketiga ada. Tapi rokaat, empat rokaat, sholat duhur tidak ada rokaat ketiga membaca tasahud. Imamnya baca tasahud. Sahian lupa. Sahian, nasian sama ya. Nasian, sahian sama. Ada yang membedakan. Sebagian ulama membedakan antara keduanya. Kalau sahian minas sahwi, sahayasu, sahwan. Kalau sahian itu lupa tapi sekiranya diingatkan langsung ingat. Lupa sekiranya diingatkan langsung. Itu sahayasu nisyanan. Sahasahu sahwan. Kalau nasya yansa nisyanan. Diingatkan masih belum tentu ingat. Dipikir dulu, diingat-ingat. Ya, seperti kalian hafal Quran, hafal matan. Diingatkan awal baitnya, tidak ingat-ingat. Sampai separuh bed pun masih belum ingat. Itu namanya nasian, lupa. Tapi kalau di awal bednya aja, alhamdulillahiril jalali wa syari'il harami wa sholali ma sholatu wa, mestinya kan gitu. Summa sholatu. Diingatkan, dia diam. Summa, oh iya, summa sholatu wa, itu berarti sahian. Lupa. Jadi kalau perlu diingatkan sampai separuh bed, itu nah. Kalau semua bed, gak hafal. Jadi kita katakan tadi, jadi sahian, nasian sebenarnya sama. Cuma sebagian yang membedakan. Jadi mana? Au farakahu wa'ulam. Nah ini. Walau tafarakahu al-ma'mum au intadarahu filam. Maka hukumnya wajib makmum tersebut niatmu. Farakahu niatmu farakah. Atau intadarahu fil qiyam. Atau dia nunggu di waktu. Niat mufarakah boleh. Atau dia nunggu di waktu berdiri. Dia nunggu di posisi berdiri. Nunggu imam sampai selesai tasahudnya. Ya, baru kemudian imam berdiri. Dia ngikuti imam. Boleh. wa afta Shihab Ar-Ramli. Dan Imam Shihab Ar-Ramli. Shihab Ar-Ramli ya. Ada Shihab Ar-Ramli, ada Jamal Ar-Ramli. Shihab Ar-Ramli. Shihab Ar-Ramli ini ya Syekh Ahmad Ar-Ramli. Kalau Jamal Ar-Ramli, Syekh Muhammad Ar-Ramli. Ahmad Ar-Ramli ayahnya. Muhammad Ar-Ramli adalah anaknya. Putranya. Yang selalu khilaf antara Ibn Hajar dengan Ramli itu adalah Muhammad Ar-Ramli. Muhammad. Ayahnya Ahmad Ar-Ramli. Ayahnya Ahmad Ar-Ramli gurunya anaknya sendiri. Gurunya termasuk Ibn Hajar juga. Termasuk gurunya Ibn Qasim. Termasuk gurunya Imam Khatib. Syekh Ahmad Ar-Ramli. Termasuk dia wali min awliya'illah. Bukan hanya faqih minal fuqaha. Bukan alim aja minal ulama. Tapi juga wali min awliya'illah. Bahkan ketika di waktu meninggalnya, putranya Syekh Muhammad Ar-Ramli di situ berdiri dan berpidato. Di antara pidatonya dia bersaksi demi Allah. Bahasanya ayahku ini seumur hidupnya tidak pernah mengganggu orang muslim dengan lidah dan tangannya sama sekali. Seumur hidupnya. Dia bersaksi. Dengan ini jadi orang alim. Jadi orang soleh bahkan jadi orang wali min awliya'illah. Ini yang diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Fi kalamihi dalam kalamnya. Di situ bercerita. Pernah suatu waktu Imam Ahmad Ar-Ramli dengan menunggangi kudanya di tengah jalan ditanya oleh seseorang tentang satu masalah yang tidak tahu jawabannya. Ketika ditanya satu masalah tersebut, dia tidak tahu jawabannya. Dia melihat ke kanan, melihat ke kiri. Menoleh ke atas, baru menoleh ke bawah, baru dijawab. Dan ini ya termasuk ilmu laduni. Setelah dijawab, ditanya ke noleh kanan. Maka beliau mengatakan ketika aku ditanya tentang masalah tersebut, aku memang tidak tahu jawabannya. Tapi aku noleh ke kanan, aku tanya kepada malaikatku. Ternyata juga tidak tahu. Tanya ke malaikat kiri juga tidak tahu. Akhirnya melihat ke atas. Lihat kepada Lauh Al-Mahfudz. Dan tidak aku mendapatkan juga jawabannya. Aku melihat ke bawah, di situ melihat kepada hatiku. Yang di situ aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di hatiku tertulis jawabannya. Langsung aku jawab. Kalau seperti Ahmad Ar-Ramli enak ujian tinggal noleh kanan kiri. Enggak perlu. Itu Ahmad Ar-Ramli ayahnya. Ini ayahnya pernah mengkasyaf putranya suatu waktu ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah. Syekh Ahmad Ar-Ramli menyuruh putranya, Syekh Muhammad Ar-Ramli untuk jadi imam. Di tengah-tengah jadi imam, di tengah sholatnya, Syekh Muhammad Ar-Ramli ini hilang khusyuknya. Ingat-ingat masalah haid. Ingat-ingat, bayangkan masalah haid ini. Biasa, orang kadang kalau faqih, sholat ingat-ingat masalah fikih, masalah. Dia Syekh Ahmad pagi ingat-ingat. Dan itu tidak dianjurkan. Walaupun mengingat ilmu. Jangan kalian, oh kalau sholat mengingat fikih tidak apa-apa. Itu kan ilmu syar'i. Tidak. Hatta ingat akhirat pun tidak dianjurkan. Ini mengingat. Khusyuknya hilang. Ingat head ini, istihadah ini. Kalau mutahayyirah, mu'tadah, gimana hukumnya. Ini sholat jadi imam. Selesai sholat langsung dikasaf oleh ayahnya. Ana lihat badan inti semuanya merah seperti darah tadi. Inti tidak lain memikirkan masalah haid. Iya betul katanya. Ada Syekh Ahmad Ar-Ramli. Wali min awliya'illah. Ada Syekh Ahmad Ar-Ramli. Namanya Ahmad. Mereka punya huruf sendiri. Bahasanya siapa yang namanya Ahmad itu diberi gelar dengan Syihab. Shihabuddin atau Shihab kalau disingkat. Shihab Ar-Ramli. Berarti yang dimaksud adalah namanya Ahmad. Shihabuddin atau Shihab. Shihab Ar-Ramli. Kalau namanya Muhammad diberi gelar dengan Jamal. Jadi anaknya putranya Muhammad. Jamal Ar-Ramli. Jadi kalau Jamal Ar-Ramli berarti Muhammad maksudnya. Jamal atau Jamaluddin. Jamaluddin atau Jamal kalau disingkat. Kalau namanya Abdullah diberi gelar Afifuddin. Afifuddin. Kalau Abdurrahman, Wajihuddin. Diberi gelar Wajih. Jadi kalau dikatakan Wajihuddin, nah itu namanya Abdurrahman berarti. Seperti di sini, dikatakan Shihab Romli. Siapa Romli ini? Romli ada Imam Ahmad, ada Imam Muhammad putranya. Karena dikatakan Shihab berarti ayah, yaitu Ahmad. Wafta Shihab Ar-Romli. Berkata dan memberi fatwa Shihab Ar-Romli bi wujubil mufaraqah mutlaqan. Dalam masalah ini. Shihab Ar-Romli mengatakan wajib ketika itu niat mufaraqah. Yaitu ketika imam melaksanakan tasyahud di rakaat ketiga. Makmum harus niat mufaraqah. Tidak boleh menunggu imam. Tadi kan dikatakan bahasanya boleh menunggu. Tapi pendapat Imam Shihab Ar-Romli tidak boleh. Wajawaza Ibn Qasim intidarahu qa'iman. Ibn Qasim tadi. Termasuk muridnya Shihab Ahmad Ramli. Boleh menunggu di waktu berdiri. Wajawaza Ibn Hajar fil fatawa mutaba'atahu. Boleh katanya Ibn Hajar mengikutinya. Ilam ya'lam khata'ahu bitayakunihi annaha sadisatun. Jika si makmum itu tidak tahu kalau imam benar-benar salah. Kapan imam benar-benar salah? Kalau imam itu yakin bahwasanya itu adalah rokaat ketiga. Tapi dia tetap tasyahud. Itu kan imamnya salah. Tapi kalau imam tasyahud di rokaat ketiga karena lupa, ya imam tidak bisa disalahkan. Ya, kalau memang dia tidak tahu imamnya salah atau tidak salah, maka boleh mengikuti, katanya Ibn Hajar. La nahwi ba binahwi dhannih. Bukan hanya mengira-ngira aja. Yang ketujuh, lau syara'a fi hadiratin munfaridan. Andai kata seseorang memulai sholat fi hadiratin, sholat yang hadir, sholat yang ada artinya ya. Summa ra'a jama'atan sendirian. Summa ra'a jama'atan. Kemudian dia melihat ada sholat berjamaah. Maka nudiba lahu qalbuha naflan mutlaqan. Maka disunahkan baginya untuk merubah sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Agar apa? Liudrikal jamaah. Agar dia mendapatkan sholat berjamaah. Jadi karena dia sholatnya sendiri, tidak ada teman yang sholat bersamanya, di tengah-tengah sholatnya tahu-tahu ada dua orang sholat berjamaah. Lebih baik dia ganti sholatnya dengan sholat sunnah mutlaqah. Kemudian dia mengikuti mereka untuk bergabung bersama mereka sholat biar dapat fadilahnya jangan sholat sendiri. Kalau dia teruskan sholatnya akhirnya sendiri eman, pahalanya eman. Nah, cuma itu bukan mutlak, tapi ada syarat-syarat. Nah, ini perlu dihafal syarat-syaratnya. Jadi, tatkala sholat sendiri, tahu-tahu mungkin nanti ada sekelompok orang, sholat berjamaah sama kita yuk. Itu jangan sholat sendiri. Boleh apa enggak dia membatalkan? Boleh apa enggak membatalkan? Kalau membatalkan enggak boleh. Karena itu adalah sholat yang wajib. Ibadah yang wajib tidak boleh dibatal. Sebagaimana kalian puasa Ramadan boleh dibatalkan? Enggak boleh. Kalian puasa qadha boleh dibatalkan? Enggak boleh. Enggak boleh membatalkan ibadah yang wajib. Jadi karena itu sholatnya adalah sholat yang wajib. Enggak boleh dibatalkan. Kalau membatalkan berarti hukum sholatnya, ya karena dibatalkan. Hukum sholatnya tidak sah jelas, tapi dia selain itu juga berdosa. Dan termasuk dosanya dosa besar. Membatalkan sesuatu yang fardu. Ya. Alal mu'tamad, ini yang mu'tamad. Karena sebenarnya ada juga khilaf. Ada pendapat juga yang lain, pendapatnya Imamul Haramain dan pendapatnya juga Imam Ghazali yang mengatakan bahwasanya boleh membatalkan ibadah yang fardu kalau ibadah itu wajibnya alal far. Kalau wajibnya alat tarahi. Alat tarahi yang bukan harus dilakukan ketika itu juga. Tapi boleh diundur. Jadi kalau alat tarahi boleh dibatalkan. Misal puasa qadha. Tapi waktu untuk mengqadha masih panjang. Seperti sekarang ini masih panjang. Kalian punya qadha kan masing-masing. Jadi mau misalnya mau mengqadha sekarang boleh, mengqadha ba'din nanti boleh. Sampai tersisa hari sebelum Ramadan sesuai dengan jumlah qadha kalian. Jumlah qadha kalian misalnya 7 hari seminggu. Maka kalian boleh mengundur-undur sampai tinggal 1 minggu sebelum Ramadan. Maka ketika itu harus mulai untuk mengqadha. Tidak ada waktu lagi sudah. Ya, tinggal 7 hari Ramadan lagi. Baru wajib alal fardh. Tapi sebelum itu, seperti sekarang, wajibnya alat tarahi. Boleh qada itu diundur. Ya, bagaimana kalau misalnya sekarang kalian memulai untuk mengqada puasa Ramadan kalian? Di tengah-tengah puasa, ngelihat es campur, kepingin dan tergoda misalnya. Apa boleh dibatalkan? Yang muktamad tidak boh. Cuma menurut pendapat yang lain boleh. Pendapatnya Imam Ghazali, Imamul Haramain boleh. Tapi yang muktamad tidak boleh. Maka di sini pun juga demikian. Kalau kalian sholat sunnah, kalau kalian sholat yang wajib, kalian kemudian melihat orang lain sholat berjamaah, ya rugi kalau tidak ikut sholat berjamaah bersama mereka. Kalian batalkan. Kalian tuh. Caranya gimana? Caranya kalian ganti. Kalian rubah niat sholat kalian dengan sholat sunnah mutlaqah. Setelah diganti niat kalian atau sholat kalian dengan sunnah mutlaqah, baru mau dibatalkan boleh, mau diteruskan langsung salam, boleh langsung salam. Tidak usah ditambah lagi rokatnya, boleh nafilah mutlaqah. Tahu nafilah mutlaqah kan? Sholat mutlak, yang penting anu sholat sunnah. Itu boleh ditambah, boleh dikurangi. Anah niat nafilah mutlaqah 10 rokaat. Boleh nanti ketika sudah capek 4 rokaat, 4 rokaat aja boleh. Ketika sholat niatnya 4 rokaat, boleh. Wah, anakku masih kuat, semangat. Apalagi khusyuk anak. Nambah, boleh ditambah. Tidak pakai salam, teruskan. Itu nafilah mut. Boleh ditambah, boleh dikurangi. Jadi ketika itu, ganti dengan nafilah mut. Kalau boleh, dan langsung salam. Dan kalau tidak mau langsung salam, misalnya kesusu mau bergabung bersama mereka, ya boleh juga dibatalkan. Karena itu sholat sunnah. Sholat sunnah boleh di... kan, dan bergabung bersama mereka untuk mendapatkan sholat ber, tapi dengan sah. Apa syaratnya? Yang pertama, anyakuna munfaridan, hendaknya dia ketika itu sholatnya tapi kalau sholatnya dia ketika itu sudah berjamaah, ya tidak boleh. Buat apa dia batalkan? Orang dia sudah sholat berjamaah. Fa'ingkana fi jama'atin lam yundab qalbuha naflan, tidak disunahkan untuk dirubah dengan sholat sunnah. Liyadkhul fi jama'atin ukhra, biar dia gabung dengan jama'ah yang lain. Balla yajuz lahu dzalik, bahkan bukan hanya tidak sunnah, tapi tidak boleh. Amma law nakhala nafsahu ilal ukhra, adapun kalau dia memindah dirinya ilal ukhra, dari sholat ke sholat yang lain. Min ghairi qalbin, tanpa merubahnya. Fa innahu yajuzu min ghairi karahah in kana bi uzur, maka itu diperbolehkan tanpa ada makruh. In kana bi uzur, memang jika ada uzur. Wa illa kuriha, kalau tidak hukumnya mak. Syarat kedua, antakuna salatu allati syara'a fiha sulasiyan aw ruba'iyatan, jadi hendaknya salat yang dia laksanakan ketika itu adalah salat yang mempunyai 3 rakaat sulasiyah atau rubaiyatan, atau yang mempunyai 4 rakaat. Artinya, fa in kanat sunainatan, kalau sholat yang dia lakukan ketika itu cuma 2 rakaat, lam yundab al qalbu, tidak sunnah untuk merubah. Tadi kan hukumnya sunnah itu merubah biar dapat sholat ber. Tapi kalau dia sholatnya ketika itu sholat yang 2 rakaat, berarti sholat apa? Sholat subuh. Ketika dia mulai sholat subuh, tahu-tahu dia melihat jamaah. Jadi ketika kan sunnah dirubah menjadi nafilah mutlaqah, kemudian bergabung. Tapi kalau sholatnya dia ketika itu sholat subuh yang hanya 2 rakaat, dikatakan tidak sunnah, dirubah dengan sholat sunnah. Tapi yubah. Tapi hukumnya yubah. Artinya mau gerubah tidak apa-apa, mubah, tapi tidak sunnah. Bal yubah. Bi'an yakta siro ala ro'ah. Dan ketika nanti sudah ini merubah niatnya dengan sholat sunnah mutlaqah, maka di situ dia hanya sholat 1 rokaat, biar dia mendapatkan jamaah. Wa yusallim. Setelah 1 rokaat, ya yusallim, salam. Yang ketiga. Syarat ketiga adalah, an la yasra fi rokaatin salisa, hendaknya dia belum memulai rokaat yang ketiga. Andai kata sholatnya dia ketika itu sholat duhur yang mempunyai 4 rokaat, misalnya, dia baru rokaat pertama lihat ada jamaah. Baru rokaat kedua lihat ada jamaah. Sunnah. Bukan boleh, tapi sunnah bahkan untuk dirubah dengan nafilah mut. Tapi kalau dia sudah memulai rokaat ke 3, gimana hukumnya? Fa'in syarafiha atamma sholata nadban. Lebih baik dan sunnah untuk meneruskan sholat. Sholatnya summa yusolliha sanian fil jamaah. Kemudian sholat lagi bersama mereka kalau nututi. hadza illamnya khauf fautaha. Itu kalau dia tidak takut ketinggalan fautaha, fautal jamaah, ketinggalan sholat ber. Jadi kalau dia masih mengira, kalau dia menyempurnakan sholatnya, dia akan mendapatkan sholat berjamaah bersama mereka, tetap dia tidak ketinggalan, maka disunnahkan dan dianjurkan untuk meneruskan sholatnya. Setelah diteruskan sholatnya, baru dia bergabung sholat lagi bersama mereka. Wa illa, kalau dia takut, lam yutimaha, kalau dia takut, oh kalau anak teruskan sampai selesai sholat anak, anak ketinggalan berjamaah bersama mereka. Gimana? Lam yuti bal yaqtaha, tidak usah disempurnakan, bal yaqtaha, boleh dia putus sholat tersebut, sunnah yasta'nifha ma'al jamaah, kemudian dia memulai lagi dengan sholat ber. Fa in khalafa dzalik, kalau dia melanggar hal tersebut, wa qala baha naflan, dan kemudian dia merubah dengan sholat sun, wasallama, dan kemudian salam, lam yundab, tidak sunnah, bal yubah, tapi boleh mubah. Kallazi qablahu, seperti contoh yang sebelumnya. Yang keempat, syaratnya adalah an yutimma rak'atain summa yusallim. Hendaknya ketika itu, an yutimma rak'atain, dia menyempurnakan dua rakaat summa yusallim, kemudian, na'am in khasya fautal jama'ah, ya kalau dia takut ketinggalan jama'ah, in tammama rak'atain, kalau melaksanakan dua rakaat ketika itu, ustuhibbalahu qatuha, maka sunnah bagi dia untuk memutusnya, wastinafuha ma'al jamaah, dan mulai lagi sholatnya bersama berjamaah, zakarahu fit majmu'. Wa bahasa al-Bulkini, Imam Bulkini membahas annahu yusallim, bahwasanya dia salam walau min rakaat, tidak harus dua rakaat, tapi boleh walaupun satu, ai ba'da qalbiha naflan, itu semuanya setelah dirubah menjadi sholat sun. Nah, jadi yang dikatakan tadi diputus sholatnya kalau setelah merubah menjadi sholat. Wa alaihi, maka menurut pendapat ini, la yustarat an takuna sholatu sulasiyatan aw rubu'. Kalau menurut pendapat ini, tidak diharuskan sholatnya ketika itu sholat yang tiga atau empat rakaat. An takuna al-jama'atu allati ra'aha matlubatan. Hendaknya sholat berjama'ah yang dia lihat, sholat berjama'ah yang matlubah, yang masnuna, yang sunnah, yang dianjurkan. Bi an takuna fi hadiratin misliha. Yang sunnah sekiranya sholat itu, sholatnya mereka sama dengan sholatnya dia. Sama-sama sholat hadir, sama-sama sholat ada, sholat hadir, sholat yang ada di waktunya. Tapi kalau misalnya dia sholat qadha, tapi mereka sholatnya sholat ada, di tengah-tengah sholat, ah ana mau batalkan sholat ana, biar gabung sholat berjamaah sama mereka. Tidak sun, bahkan mungkin juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia kalau ngikuti bersama mereka berjamaah juga tidak mendapatkan pahala berjamaah. Karena berbeda sifatnya. Mereka ada. Dan kalian sholatnya qadha. Walaupun jenis sholatnya sama. Sama-sama sholat duhur. Tapi yang mereka sholat duhur ada. Dia sholat duhur. Walaupun tetap hukumnya makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula. Ada yang mengatakan makruh. Dua-duanya yang penting tidak mendapatkan fadilah ber. Fa'in kanat ghairu matlubah. Kalau sholat berjamaahnya itu tidak sunnah baginya. Kama lo kana yusallid duhur. Seperti misalnya dia sholat duhur. Faro'a man yusallid asar. Apalagi beda jenis. Lam yundab al-qalbu. Balla ya juz. Bahkan hukumnya tidak. Boleh. Kama zakarahu fil majmu'. Yang keenam. An la yakunal imamu mimman yukroh al-iqtida' bihi. Hendaknya sholat berjamaah yang dia lihat ketika sholat. Hendaknya imamnya adalah imam yang tidak makruh. Siapa imam yang makruh? Imam yang makruh tadi pertama dikatakan tadi kalau imamnya berbeda mas. Alhab. Termasuk imam yang makruh kalau imamnya fasik. Kalau imamnya. Termasuk yang makruh kalau imamnya mubtadi. Mubtadi yang sahibul bid'ah. Tapi bid'ahnya tidak mengkafirkannya. Bid'ah yang tidak menyebabkannya kafir. Kalau menjadikannya kafir. Maka hukumnya. Ya bukan haram, tidak sah berjamaah dengan karena sholatnya tidak sah. Nah, an la yakunal imam mimman yukrahul ittida' bihi. Hendaknya imam yang dia lihat tidak makruh bermakmum dengannya. Karena apa? Li bid'atin, misalnya karena bid'ah au ghairiha atau lainnya kamu khalafati fil mazhab, kamu khalafatin fil mazhab, beda mazhab. Fa in kana kadzalik, kalau memang seperti itu keadaannya, imamnya imam yang makruh bermakmum dengannya, lam yundab al qalbu, tidak sunnah qalb. Bal yukrah. Tapi hukumnya kama zakarahul bayjuri wa hayru. Yang ketujuh, syarat ketujuh an larju jama'atan ghairaha. Hendaknya dia disunahkan, tadi disunahkan untuk merubahnya menjadi nafilah mutlaqah. Itu sunnah. Syarat sunnah merubah menjadi nafilah mutlaqah kalau tidak mengharap jamaah yang lain. Jadi tidak mengharap jamaah yang lain, yang ada hanya jamaah tersebut. Bagaimana hukumnya kalau dia melihat atau mengharap ada jamaah yang lain selain mereka? Wa illa kammalaha munfaridan, maka dia hendaknya meneruskan sholatnya san. Wa sholat hasanian ba'al jamaah. Kemudian dia sholat lagi dengan jamaah yang dia harapkan, jamaah yang lain. Fa in khalafa dzalik, bagaimana kalau dia melanggar itu? Dia melihat jamaah ketika sholat, tapi sebenarnya dia tahu ada lagi orang yang akan sholat berjamaah, tapi dia tetap merubah sholatnya untuk nafilah mutlaqah bergabung dengan sholat jamaah yang pertama. Apa hukumnya? Wassalam jaza, boleh, walam yundab, tapi hukumnya tidak. Yang ke-8, syaratnya adalah an yattasi al waktu, hendaknya waktu sholat itu masih luas. Bi an yatahaqqaq itmamuha fihi, yang sekiranya dia yakin menyempurnakan sholatnya fihi, di dalam waktu tersebut, dalam waktunya. Lawista'nafaha, andai kata dia mengulangi sholatnya dari awal, andai kata dia memutus sholatnya dengan setelah dirubah tentunya menjadi sholat nafilah mutlaqah, kemudian dia batalkan atau dia teruskan satu rokaat, kemudian dia bergabung bersama mereka, yang dia tahu kalau ana putuskan, ana gabung sama mereka, ana akhirnya sebagian sholatnya akan keluar dari waktu, karena itu di akhir waktu sholat, maka hukumnya tidak boleh. Kalau di akhir waktu sholat dia mengulangi sholat bersama mereka dari awal lagi, akan ketinggalan sebagian sholatnya yang akan keluar dari waktunya. Fa'in alima biwuku ibadiha kharijahu, kalau dia tahu kalau dia bergabung bersama jamaah yang dia lihat akan menjadi sholat sebagian sholatnya kharijahu kharijal waqt, keluar dari waktunya. Ausaka, atau dia ragu fi dzalika, dalam hal tersebut. Haruma al-qalbu, maka ha wa ulima min dzalika, maka diketahui dari hal tersebut an al-qalba, berarti merubah sholatnya menjadi sholat nafilah mutlaqah tarotan yakunu manduban, kadang-kadang hukumnya sunnah kalau memenuhi syarat, wa tarakan yakunu haraman haram kalau waktunya mepet, wa taratan yakunu jaizan, yaitu kalau seperti tadi apa yang jaiz, yang mubah tadi ya, balubah tadi, kalau misalnya ada jamaah yang lain mubah, dan makruh kalau imamnya, imam jamaah yang dia lihat, imam yang makruh bersolat di belakang. Jadi merubah menjadi sholat sunnah nafilah mutlaqah bisa jadi sunnah, makna mubah ya. Ma'al karoha jaiz ma'al karoha au biduniha, mubah, karena itu makna mubah jaiz ma'al karoha ini mubah. Au ma'al karoha, ma'al karoha mubah, biduniha ini makna ya, makruh. Mabahas takdimul imam wa sifatil imam matlubah, akan membahas, teruskan apa pindah? Mabhas. Mabhas takdimul imama wa sifatil imam al-matluba. Membahas tentang mendahulukan imam dan sifat imam yang disunnahkan, keadaan atau sifat imam yang dianjurkan. Jadi di sini menjelaskan tentang seseorang, siapa yang berhak menjadi imam. Jadi siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Karena imam adalah dhamin. Imam adalah seseorang yang wajib bertanggung jawab akan sholatnya makmum. Kalau ada kekurangan daripada sholatnya makmum yang akibat daripada sholatnya imam, maka imam harus bertanggung jawab. Oleh karena itu tidak gampang menjadi imam. Dianjurkan imam itu imam yang faqih, imam yang ngerti, imam yang alim. Faqih, walaupun faqih di sini bukan harus semua masalah, walaupun ngertinya hanya masalah sholat aja, karena itu berkaitan dengan sholat. Masalah sholat faqih cukup, walaupun masalah nikah, muamalah tidak paham. Yang penting masalah sholat, yang ini maksud. Nah, jadi ketika ada apa-apa, imam itu tahu bagaimana dia seharusnya yang dia lakukan. Kalau imamnya tidak ngerti ada apa-apa, imamnya bingung. Akhirnya dia melakukan kesalahan, karena sebab imam melakukan kesalahan, makmumnya ikut-ikut salah. Gara-gara imam. Tapi sebaliknya, kalau imamnya ngerti, makmumnya juga akan sholatnya baik, karena imamnya ngerti. Ya, dia nyukur jadi imam, dan imam tidak sembarangan. Kalau dulu di Hadramaut, tidak gampang menjadi imam. Jangankan menjadi imam yang sholat di shof awal aja, semuanya dulu ya, itu harus mufti-mufti semuanya. Sholat shof awal itu semuanya mufti. Pakai imamah, pakai imamah. Pakai imamah tandanya mufti ya. Bukan cuma imamahnya aja. Jadi mufti. Minimal kalau tidak mufti, mereka dulu, minimal kalau tidak mufti, ngerti masalah istikhlaf. Ngerti hukum istikhlaf. Kalau imam batal sholatnya, bagaimana hukumnya? Kalau imam sholatnya batal diganti dengan seseorang, padahal orang ini rokaatnya berbeda dengan rokaat makmum yang lain. Gimana itu ketika itu hukumnya dan seterusnya. Itu istikhlaf. Termasuk masalah yang rumit dalam fikih itu. Nah, gampang. Nah, minimal yang shof awal harus ngerti, paham, tahqiq masalah istikhlaf. Ya, makanya Rasulullah SAW menganjurkan orang yang berdiri di shof awal harus orang-orang yang punya ilmu. Harus orang-orang yang berakal. Harus orang-orang yang dewasa, bukan anak-anak. Dewasa, berakal, berilmu. Dianjurkan mereka adalah orang-orang yang menepati shof awal. Apalagi yang tepat di belakang imam. Makanya ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika masuk dalam satu kota, daerah. Yang di situ ada Sibam ya, mungkin satu Sibam, kota Sibam. Karena di situ ada Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith termasuk penduduk daripada kota Sibam. Yang terkenal dengan wilayahnya, kewaliannya, kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan mahbub indah Nabi SAW. Dicintai oleh Nabi, dipuji oleh Nabi. Sering disebut oleh Nabi SAW. Jadi ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang alim masuk ke kota Sibam, maka di situ mereka menginginkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini menjadi imam mereka ketika sholat. Karena itu kesempatan. Mereka bisa sholat di belakang orang yang alim, orang yang soleh. Dikatakan dalam hadis, man sholat khalfal mawfur hufirullah. Barang siapa yang sholat di belakang imam yang diampuni dosa-dosanya, imam yang soleh, imam yang diampuni dosa-dosanya, maka makmum yang di belakangnya pun juga insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi mereka menginginkan Habib Abdullah bin Marmiha jadi imam untuk mereka. Tapi apa katanya Habib Ahmad bin Smith kepada mereka? Beliau mengatakan kepada mereka, jangan. Ana tidak mengizinkan Abdullah bin Umar bin Yahya itu untuk menjadi imam. Kecuali kalau dia datang ke sini dulu. Baca Fatihah di depan ana dulu. Ana tes Fatihahnya. Baru dia ana izinkan jadi imam. Ini maksudnya apa? Bukan maksudnya merendahkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau tahu. Beliau Habib Abdullah bin Yahya ini orang alim, orang soleh. Tapi beliau ingin mengajari kepada mereka jangan sembarangan untuk menentukan seseorang jadi imam. Biar tahu, oh, ternyata tidak gampang untuk jadi imam. Harus betul-betul dilihat siapa itu orangnya untuk menjadi imam. Habib Ahmad bin Usama Smith tidak membiarkan Habib Abdullah bin Yahya untuk menjadi imam. Tapi disuruh datang dulu. Dan Habib Abdullah bin Marmiyah ya mau. Dengan tawaduknya datang. Dan di hadapan Habib Ahmad bin Marsyid baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, yang ternyata ya Fatihahnya Masya Allah. Fatihahnya baik. Istimewa. Langsung diizinkan untuk menjadi imam Habib Abdullah bin Yahya. Makanya ketika Habib Abdullah bin Yahya masuk suatu daerah. Yang situ ada Habib Alwi bin Sahal. Kebetulan di situ terjadi penyakit taun. Wabah yang merata, banyak di antara mereka yang mati. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya masuk di daerah itu. Dan dia berkunjung dan berziarah kepada Habib Alwi bin Sahal. seorang yang soleh di kampung itu, di kota itu. Di saat dia berkunjung dan berziarah kepadanya, Abdullah bin Mahya di akhir ziarahnya mengatakan, anak, kepingin antum doakan agar mereka itu sehat semuanya, sembuh dari penyakitnya, dan tidak merambat penyakit tersebut kepada yang lain-lainnya. Apa yang dikatakan Habib Awi Mas'ar, kalau ana diminta untuk doa itu, ana tidak mau mendoakan itu. Biarkan mereka mati. Biarkan mereka mati. Ini kesempatan. Kalau mereka mati, umpung kamu ada di sini, kamu bisa mensolati jenazahnya. Kalau kamu yang solati jenazahnya, insya Allah ana jamin dia akan masuk surga dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Habib Abdullah bin Mahya. Jadi tidak gampang untuk menjadi imam. Ya, Habib Ahmad Husain masih ngetes dulu Fatihahnya. Jadi apalagi kita. Ya, ini kita katakan tadi bahwasanya imam, sifat yang diminta dan sifat yang dianjurkan untuk menjadi imam itu apa aja. Ini kita bahas di sini. Ya, pertama dikatakan faedah yang pertama. Taqdimul imama qisman. Untuk mendahulukan seseorang menjadi imam, itu ada dua keadaan. Ada dua bagian. Bagian pertama adalah man yuqaddam bil makan. Seseorang yang didahulukan untuk menjadi apa? Imam bil makan. Ini bi, ba di sini sababiyah. Yang artinya apa? Bisababil makan. Ini ada seseorang yang didahulukan untuk menjadi imam karena sebab tempatnya. Tempat sholatnya. Nanti contohnya adalah sahibul bait. Orang yang memiliki rumah itu. Kalau sholat berjamaah dalam rumah seseorang, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam ketika itu adalah sahibul bait. Orang yang punya rumah. Itu lebih berhak untuk menjadi imam. Karena dia sahibul bait. Karena dia adalah yang punya rumah. Tapi bagi yang mendidahulukan karena sebab tempatnya, itu boleh dia sendiri yang menjadi imam, tapi juga dia berhak menentukan orang lain untuk menjadi imam. Itu yang pertama. Yuqaddam bil makan. Maka dikatakan sini, falahu an yataqaddam bi nafsihi, ini boleh baginya untuk menjadi imam sendiri. Taqaddam, maju dengan sendirinya. Au yuqaddim ghairah. Tapi boleh dia mendahulukan orang, menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Yang kedua, man yuqaddam bi sifah. Yang kedua adalah seseorang yang didahulukan untuk menjadi imam bi sifah, tapi karena sebab sifatnya. Anggaplah fagi. Dia berhak dan didahulukan atas orang lain untuk menjadi imam karena dia adalah fagi, ngerti fagi. Nah, maka dia berhak. Nah, orang yang berhak untuk menjadi imam karena sifatnya, di sini dikatakan falahu an yataqaddam duna an yuqaddim ghairah. Baginya dia maju untuk menjadi imam boleh, dan tidak boleh baginya untuk menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Paham? Nah, jadi artinya, jadi kalau memang dia faqih, sebenarnya yang berhak dia yang jadi imam, enggak usah nyuruh orang lain untuk menjadi imam. Karena dia adalah yang lebih berhak dengan sebab sifat, kecuali kalau dengan sebab tempat. Maka boleh dia maju sendiri, boleh juga menentukan orang lain untuk menjadi imam. Ya, baru sekarang kita mulai. Siapa aja yang berhak untuk menjadi imam karena sebab tempat? Wal muqaddam bil makan aula mimman yuqaddam bi sifat. Dan orang yang didahulukan karena sebab tempat lebih berhak daripada orang yang didahulukan karena sebab sifat. Paham ya? Berarti kalau sholat berjamaah di rumah seseorang, ya, kemudian di situ ada faqih, di antara mereka yang akan sholat berjamaah ada orang yang faqih, tapi bukan sahibul bait. Dan ada juga sahibul bait yang bukan faqih. Siapa yang lebih berhak? Sahibul bait. Kenapa? Muqaddam bisababil makan. Lebih berhak daripada yang muqaddam bisababil si. Tapi sahibul bait boleh maju sendiri, boleh menyuruh orang lain. Jadi sahibul bait lebih berhak di situ ya. Wal qismul awwal ala hadza tartib. Qismul awwal apa? Yaitu man yuqaddam bisababil makan. Yang didahulukan karena sebab tempat. Siapa aja? Ala hadza tartib. Pertama adalah al-wali. Siapa al-wali? Penguasa, pejabat. Penguasa. Presiden, gubernur, bupati, ya, siapa lagi? Camat, ya. Kepala desa itu lebih berhak untuk menjadi imam karena sebab tempat, karena mereka berkuasa di situ. Maka mereka yang berkuasa di situ lebih berhak untuk jadi imam. Jelas? Ya. Bahkan di sini dikatakan fi mahal wilayah tetapi di tempat kekuasaannya. Kalau camat Bangil, dia tidak berkuasa di camat Pasuruan, Pandaan misalnya. Jadi ke tempat kekuasaannya. Kalau presiden Indonesia, ya kuasa di depan. Jangan nanti Masjidil Haram mau jadi imam dia. Jangan. Ya, jadi di tempat kekuasaannya. Selama dia berada di tempat kekuasaannya, maka dia berhak untuk menjadi walau fasikon. Walaupun dia adalah orang walau fimiki hayri. Walaupun sholat berjamaah ketika itu di tempat orang lain. Di rumah orang lain. Karena dia lebih berhak. Kekuasaannya lebih besar, lebih luas. Kalau rumah sahibul bait hanya rumahnya aja dia berkuasa. Di rumah orang lain dia tidak ber. Tapi kalau pejabat berkuasa di lebih luas lagi kekuasaannya. As-sakin. Kedua adalah as-sakin. Yang kedua adalah yang nempati. Ya sahibul bait lah kita katakan tadi. Yang nempati rumah. Jadi dikatakan sini yang nempati. Jadi artinya di sini memberi isyarat tidak harus memiliki. Mau dia tinggal di rumahnya dia sendiri yang dia miliki. Atau dia tinggal kontrakan di rumah kontrakan milik orang lain. Maka ketika dia sholat di rumah tersebut. Di tempat tinggalnya. Walaupun kontrakan dia lebih berat. Yang penting as-sakin. Yang tinggal di tempat itu. Mau dia punya sendiri atau tidak. Bimilkin, disebutkan. Bimilkin, baik dia tinggal di tempat tersebut bimilkin karena memiliki. Au iaratin atau karena meminjam rumah itu. Jadi walaupun rumahnya pinjaman, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Ya, cuma mungkin dia berhak menjadi imam kalau orang yang meminjamkannya tidak hadir. Kalau yang meminjamkannya hadir, yang meminjamkan lebih berhak. Au ijaratin atau karena nyewa. Banyak orang tinggal di rumah sewaan. Maka dia lebih berhak. Au waqfin atau karena rumah waqaf diwaqafkan. Walau fasikon. Walaupun dia adalah orang yang fasik. Jadi orang yang menempati tempat tersebut, dia lebih berhak untuk menjadi imam walaupun dia orang fasik. Illa annal mu'ir ahak minal musta'ir. Cuma orang yang memberikan pinjaman rumah lebih berhak daripada orang yang meminjam rumah tersebut. Ketiga adalah al-imam ar-ratib. Itu di masjid. Di masjid ada imam ratib. Imam yang sudah dijadwal. Ditertibkan. Sholat duhur si fulan, sholat asar si fulan, hari ini si fulan, hari ini si fulan. Maka orang yang sudah ditentukan jadwalnya untuk menjadi imam di masjid, maka dia lebih berhak. Walaupun di situ nanti hadir orang yang faqih, orang yang soleh, orang yang wali, tetap dia lebih berhak. Karena dia imam ratib. Dan imam ratib termasuk yang didahulukan untuk menjadi imam karena sebab tempat. Ya, imam ratib. Bimahalli jama'atin. Imam yang sudah dijadwal dan ditentukan di tempat jamaah. Seperti masjid. Tidak harus masjid. Bisa jadi musol. Musolla ahak min huayril wali. Lebih berhak dia daripada orang lain selain wali. Selain pejabat. Kalau pejabat lebih luas kan? Wa idza lam yahdhur al-imam ar-ratib. Dan kalau imam ratibnya ternyata tidak datang ke masjid. Wa lam ya'zan li ghairi dan dia tidak memberi izin kepada lainnya. Wa lam yadun wa lam yudhan ridahu dan tidak disangka dia ridha. Sunnah irsal ilaih. Maka disunahkan untuk mengutus seseorang kepadanya untuk bertanya. Datang ke rumahnya, ya fulan, ini mau jadi imam apa enggak? Kalau enggak jadi imam, biar orang lain jadi imam. Jadi enggak sembarangan di sini tahu-tahu langsung sholat begitu aja orang lain mengganti sunnah. Tapi sunnah ini ya, bukan harus. Sunnah untuk datang ke rumahnya, ditanya. Mungkin dia terlambat karena sebab tertentu. Dia mau datang masih. Mungkin dia tertidur. Sunnah irsal ilaih. Wal muqaddam bisifah. Sedangkan muqaddam bisifah, yang didahulukan untuk menjadi imam untuk karena sebab sifat, sifatnya, huwa ala hadzal tertib. Sesuai dengan tertib ini. Yang pertama adalah siapa? Al-afqah bi ahkamis, yang paling faqih dalam masalah sholat. Ya ummahum aqra'uhum. Sebenarnya Rasul mengatakan liya ummahum aqra'uhum. Hendaknya yang menjadi imam di antara mereka adalah yang aqra'. Aqra' ini yang paling banyak bacaan Qur'annya. Hafalan Qur'annya. Tapi yang dimaksud bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah ilmunya, fikihnya. Karena apa? Karena mereka tidak membaca, tidak menghafal Al-Quran. Kecuali setiap ayat pasti dipelajari hukum. Kalau dia banyak hafalannya berarti banyak ilmunya. Itulah yang dimaksud. Karena Rasulullah SAW sebenarnya mengatakan aqra'ukum Ubay. Yang paling aqra', paling banyak hafalannya, paling sahih dan paling fasih bacaannya adalah Ubay. Tapi ketika Rasul sakit, Rasul tidak bisa sholat bersama mereka. Untuk menjadi imam, siapa yang disuruh jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Padahal Rasul mengatakan, aqra' ukum Ubay. Mestinya kalau patokannya adalah Qur'annya, Rasul menyuruh Ubay bin Ka'ab. Tapi tidak, Rasul menyuruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang paling faqih dalam di antara kalangan sahabat. Paling faqih Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu. Makanya ketika orang semuanya bingung ketika Nabi SAW meninggal, di mana Nabi dikuburkan, di situ ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menjawab. Ada yang mereka mengatakan dimakamkan di Mekah, tempat kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan dimakamkan di Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan di Madinah, di tempat ini, tempat itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan dufina fi mahalli mauti. Nabi dikubur di tempat meninggalnya. Di mana meninggal? Di situ dikubur. Ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih alim daripada yang lain. Dan dikubur di tempat Rasul meninggal dan disitulah Nabi SAW meninggal sekarang ini. Ya, menunjukkan Sayyidina Abu Bakar alim. Nah, di situ Rasul menyuruh Sayyidina Abu Bakar, memang Sayyidina Abu Bakar yang paling faqih. Jadi kita katakan tadi al-afqah bi ahkami shalah hadal mu'tamad. Wa hadza madhhab juga Imam Ahmad juga madhhab Imam Malik, madhhab Imam Abu Hanifah. Kecuali madhhabnya Imam Ahmad bin Hanbal aja. Kalau madhhabnya Imam Ahmad bin Hanbal yang afdhal adalah al-aqra, bukan al-afqah, tapi yang banyak hafalan Qur'annya atau yang baik. Al-aqra ini ada dua pengertian. Ada yang mengatakan banyak hafalan Qur'annya, ada yang mengatakan baik bacaannya. Nah itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan itu yang afdal. Tapi mazhab selainnya, tiga mazhab mengatakan yang maksud adalah al-afqah. Yang paling Nah ini disebutkan al-aqra. Yang kedua setelah al-afqah, siapa yang berhak untuk menjadi imam? Baru kemudian al-aqra. Baru kemudian al-aqra. Siapa itu al-aqra? Ay al-ahfad. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kama fi syarhil irsad, sebagaimana disebutkan di syarah al-irsad. Awil asroh kiraatan, atau yang bacaannya baik. Kama fitufas, bagaimana disebutkan di dalam kitab tuh. Yang ketiga siapa? Al-awra. Orang yang paling wara. Siapa itu yang wara? Wahuwa man taraka subhat. Orang wara adalah yang meninggalkan yang subhat. Kalau meninggalkan yang haram, itu bukan wara. Kalau meninggalkan yang subhat baru, yang tidak jelas apa haram, apa halal, apa punya anak, apa punya orang. Lebih baik kan anda usah ngambil. Karena bisa jadi milik orang. Padahal bisa jadi miliknya juga. Dirinya sendiri. Tapi dia tinggalkan. Ini baru wah. Tapi kalau melihat uang di jalan, uang jelas bukan uangnya dia. Tidak mau. Anda waro aja. Bukan waro. Memang harus itu. Kalau waro itu sifat yang terpuji. Dianjurkan untuk waro. Nah, waro meninggalkan yang subhat. Jadi artinya orang yang melakukan subhat tidak haram. Tapi lebih baik ditinggalkan. Aurah man taraka subhat. Fa inna fa in taraka mazada alal haja. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang lebih daripada kebutuhannya, minal halal daripada yang halal, bukan yang haram. Dia punya uang halal, tapi dia tinggalkan daripada hartanya yang halal-halal itu, dan dia hanya mengambil secukupnya, sekedar hajatnya aja. Padahal hartanya halal semuanya, tapi dia tinggalkan. Karena zahidat. Berarti dia adalah orang yang fayuqaddam alal ora. Dan orang yang zuhud lebih didahulukan daripada orang yang keempat setelah yang zuhud dan setelah yang wara adalah man sabaqa bil hijrah. Siapa dulu yang lebih? Yang siapa yang lebih dulu hij? Huwa imma dia sendiri ketika itu au ahadu abaihi. Atau orang tua. Jadi orang tua ana dengan orang tua kalian dulu di zaman Nabi itu siapa dulu yang lebih? Ya siapa yang lebih dulu hijrah ke Madinah itu? Apa orang tua ana atau orang tua? Kita tidak tahu ya siapa. Kalau orang tua anak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi yang lain. Jadi kalau ketahuan. Terus sekarang rata-rata banyak yang. Kalau tidak ketahuan ya sudah tinggalkan ini. Nah setelahnya ini baru. Al-Asad. Setelahnya baru Al. Yaitu. Wahuwa man sabaqa islamu. Yang dimaksud adalah man sabaqa islamu. Orang yang asad ini sebenarnya yang lebih tua. Dan otomatis biasanya yang lebih tua adalah yang lebih dulu masuk. Anak umurnya 30 tahun, kalian umurnya 20 tahun, ya pastinya anak lebih dulu masuk Islam, karena lebih tua. Jadi man sabaqa Islam. Siapa dulu yang lebih Islam, lebih dulu masuk Islamnya, dia yang lebih berhak daripada yang akhiran masuk Islamnya. Dan yang keenam, anasi. Yang nasabnya mulia. Ya, nasab yang mulia, maka lebih dahulu daripada orang yang tidak punya nasab yang didahulukan. Allahu Akbar. Yang apa? Seratus ketiga. Yang mana? Faedah sadisa kana min sabiqir rafidhah. Kana dulu. Min sabiqir rafidah daripada orang-orang Syiah rafidah adalah orang Syiah. Rawafid jamaknya, rafidah mufradnya. Rafidi orang Syiah. Jadi dulu ada di antara orang Syiah rajulun seseorang ma'ahu himaron yang punya dua keledai. Sama ahaduhuma Abu Bakar. Keledainya dinamakan Abu Bakar. Wal akhar Umar. Istihza ya. Ya, kadang-kadang orang Yahudi, orang kafir ada yang dinamakan punya anjing namanya Muhammad naudzubillah. Istihza. Ya, untung ya orang kafir. Kalau dia orang Islam murtab sudah. Anda kata dia orang Islam, dia dianggap murtab. Ini orang Syiah dari bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Dari bencinya kepada Sayyidina Umar. Sampai keledainya dinamakan Umar Abu Bakar. Ya, bahkan dari bencinya mereka. Sampai mereka kadang-kadang diantara mereka doa. Ya Allah jangan sampai aku bergabung dengan Umar atau dengan Abu Bakar di surga. Maka kita katakan amin. Mudah-mudahan. Kalau Sayyidina Abu Bakar pasti masuk surga. Sayyidina Umar pasti masuk surga. Jadi mudah-mudahan amin. Jangan sampai gabung dengan mereka di surga. Ya insyaAllah berarti masuk neraka. Kalau dikabulkan doa mereka, mereka akan masuk. Sama aja mereka, ya Allah masukkan anak neraka. Karena anak tidak mau gabung dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di surga. Sampai sedemikian. Makanya pernah diceritakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Sawa'iq Al-Muhriqah. Membahas tentang akidah di situ. Akidah yang sesat diantaranya menyebutkan tentang Syiah. Di antara yang disebutkan ada cerita seseorang di Madinah Al-Munawwarah. Yang suatu waktu dia didatangi oleh teman-temannya yang kelaparan. Untuk meminta kepadanya makanan. Tapi dia sendiri tidak bisa membantu teman-temannya tersebut. Sehingga dia berusaha mencari makanan untuk teman-temannya. Dia cari meminta kepada orang, mengharap dari orang. Sampai di situ dia mengatakan kepada mereka ada sekelompok orang. Dia mendatangi mereka dan mengatakan, tolong berikan kepada anak makanan, anak punya teman-teman yang sedang kelaparan. Anak meminta kepada kalian dengan kedudukan Sayyidina Abu Bakar dan dengan kedudukan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang tidak lain, mereka berdua dikubur bersama Rasul SAW. Ini menunjukkan kemuliaan mereka dikubur pun bersama Rasul SAW. Disebutkan kepada mereka, ini tidak tahu. Mereka itu yang didatangi sebenarnya orang-orang Syiah. Jadi karena di situ meminta dengan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, kemuliaan Sayyidina Umar, di antara mereka ada yang mengajaknya. Kalau kita di rumah, hawas. Dibawa ke rumahnya. Ternyata rumahnya besar. Dan di dalam rumah, setelah masuk di dalam rumah, tahu-tahu dikeluarkan dua alguju yang besar, kekar, hitam. Dan diperintahkan untuk menyiksa. Dipukul, dipukul, bahkan lidahnya pun sampai dipotong. Dan kemudian setelah puas disiksa, dibuang di tengah jalan. Ini di Madinah Munawwarah. Dan Madinah banyak orang Syiahnya. Tapi sekarang ada orang kampung Syiah sih. Jadi setelah itu, dia berusaha datang ke kuburan Rasul SAW. Di situ dia minta tolong kepada Rasul. Istighasa dengan Rasul sampai tertidur. Dalam tidurnya Rasul SAW mengusapnya. Dan bangun dari tidurnya sehat walafiat. Tidak ada apapun yang terjadi seakan-akan. Akhirnya berjalan seperti biasa sampai berjalan 1 tahun dari kejadian itu. Setelah 1 tahun berjalan dari kejadian tersebut, datang lagi teman-temannya yang mengharap makanan dan bantuan dari orang tersebut. Sehingga orang itu juga dalam keadaan tidak mampu. Dia meminta kepada orang-orang lain. Di tengah jalan dia mengatakan dengan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tolong berikan anak bantuan, tolong berikan anak. Ada seorang pemuda yang kebetulan melewati orang ini, mengajaknya, ikut ke rumah, bawa. Tahu-tahu dibawa ke tempat jalan-jalannya ini, kok modelnya mirip-mirip dengan rumah yang dulu. Tapi ini Hoyir, pemuda ini. Akhirnya tambah dekat, tambah jelas, ternyata rumah itu, rumah yang besar itu. Dia disuruh masuk di situ, tapi dia dimuliakan dan dihormati. Diberi makanan, diberi bantuan, beri fulus, beri. Cuma dia aneh. Di dalam rumah itu, dia melihat kera monyet yang dipelihara di dalam rumah. Kan aneh. Ya, monyet ditaruh di luar. Mestinya kan. Ini kok naruh monyet? Maka itu jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini sebenarnya monyet ini adalah ayahku. Duh, ayahmu kok bisa jadi monyet seperti ini? Iya. Pernah 1 tahun yang lalu, ayahku mengajak seseorang ke rumahnya, dan setelah disampai di rumahnya, disiksa. Disiksa, disiksa, atau dibuang. Setelah kejadian itu, langsung tidak lama dirubah oleh Allah menjadi monyet. Akhirnya orang itu berkata, ini tahu siapa anak-anak orang pemuda itu dulu. Kalau gitu, kaget dia anaknya ini. Kalau gitu, jangan kasih tahu orang-orang. Karena sebenarnya anak sudah mengumumkan, menyebarkan kepada orang-orang, kalau anak punya ayah sudah meninggal dunia. Biar orang-orang tidak tahu. Padahal sebelum meninggal, dia monyet itu ayahnya. Dan anak semenjak itu, anak taubat, tidak mau lagi menghina Sayyidina Abu Bakar, mencaci maki Sayyidina Umar. Taubat dari situ. Makanya orang ini baik. Ini akibat daripada mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kemudian dikatakan di sini, fattafaq an ramahahu ahaduhuma. Akhirnya orang yang memiliki keledai tersebut, suatu waktu dia memanah, menombak salah satu daripada kedua keledai itu. Sampai mati. Romhas syadidah. Mata minha sampai mati. Falamma alima bidzalika ba'du salaf. Sebagian salaf ketika mendengar cerita itu, la'allahu Abdullah bin Mubarak. Ya, bisa jadi beliau adalah Abdullah. Mungkin dia adalah fakhala. Maka beliau berkata, unduru ayal himaren alladhi romahahu. Coba kalian tebak siapa kira-kira yang himar yang diberi nama siapa yang kira-kira dibunuh oleh pemiliknya sendiri. Apa beliau mengatakan? Mayakun illalladhi sammahu Umar. Ana yakin yang dibunuh, pasti yang dibunuh adalah yang diberi nama Umar. Karena orang Syiah lebih benci kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Allah Ta'ala. Maka dikatakan fanadhar faidah huwa allazi ramahahu, dan ternyata betul yang dibunuh memang adalah yang diberi nama Sayyidina Li'anna Taub Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asyiddah wal quwwah, yakni fi amrillah, karena memang Sayyidina Umar bin Khattab terkenal keras dalam urusan Allah Subhanahu amar ma'ruf nahi munkar. Qala ba'du syi'a min ahli al-Madinah, sebagian syi'a daripada orang-orang Madinah berkata kepada ba'du sadah min al-Ba'alawi, ma taqulu fi syi'a wal abadah, apa yang kamu pendapatmu, ini orang syi'a bertanya kepada sebagian salaf, pendapatmu apa tentang syi'a dan tentang abadah, sebagian bukan tentang abadah, tentang wahabi, apa pendapatmu tentang antara syi'a dengan wahabi, lebih baik syi'a apa lebih baik wahabi, apa pendapatnya? Fala ba'aratun maksumatun nisfain, dua-duanya itu bagaikan kotoran sapi yang dibelah dua, tidak ini lebih baik dari yang ini, dua-duanya jelek. Allahu a'lam. Ya rabbana tarafna bi annanak wa annana asrafna ala ladha asrafna fat tasil li kulli hawba wa astur lana awrati wa amini birli walidi. Pertanyaannya, jika berwudu dengan niat istibahah sholat, boleh atau tidak boleh dipakai untuk sholat dan tawaf sekaligus? Ya, maka kita jawab, boleh. Seseorang ketika wudu, boleh niat raful hadas, boleh juga niat istibahah. Dan jika dia niatnya ketika istibahah, sama aja dengan dia seakan-akan niat wudu, boleh dipakai untuk apapun. Dan yang kedua, Ustaz, jika ada dua imam dalam satu tempat atau masjid misalnya, tapi salah satu jamaah itu mukim yang satu lain sholat seperti biasa, sedangkan jamaah yang lain berniat qadha qasar dan jamaah, sah atau tidak? Niatnya jamaah dua, kalau yang ditanya maksudnya boleh tidak sholat berjamaah dua kelompok, ya bolehnya sih boleh, sahnya sih sah. Tapi kalau itu berada di masjid, itu tidak dianjurkan, karena itu bisa menimbulkan fitnah. Lebih baik selesai sholat dulu yang di masjid, baru kemudian mau bikin jamaah sendiri, hukumnya boleh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.